Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 87. Kitab tertulanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Segi kedua, bahwa mereka menyangka dirinya itu Islam dan bermaksud kebajikan pada pembelanjaan hartanya pada pembangunan-pembangunan tersebut. Dan kalau seseorang dari mereka diberi untuk membelanjakan satu dinar dan namanya tidak ditulis tempat-tempat yang dibelanjakannya, niscaya tukarlah yang demikian kepadanya. Dan ia tidak memperbolehkan dirinya kepada yang demikian. Dan Allah Ta'ala itu melihat, baik namanya ditulis atau tidak ditulis. Dan jikalau tidak perlu ia bermaksud dengan perbuatan itu akan muka manusia, bukan wajah Allah, misalnya tidak ia menghendaki kepada yang demikian. Suatu golongan lain, kadang-kadang ia mengusahakan harta dari yang halal, dan ia membelanjakan kepada masjid-masjid. Golongan ini juga tertipu dari dua segi. Salah satu dari kedua itu ialah ria dan mencari kekayaan. Karena kadang-kadang ada pada tetangganya atau kampungnya orang-orang miskin, dan menyerahkan harta kepada mereka itu lebih penting, lebih afdal, dan lebih utama daripada menyerahkannya kepada pembangunan masjid-masjid dan menghiasinya. Dan sesungguhnya ringan kepada mereka menyerahkan harta itu kepada masjid-masjid supaya tampak dan kemudian itu di antara manusia. Yang kedua, bahwa ia menyerahkan hartanya kepada menghiasi masjid dan menghiaskannya dengan pikiran-pikiran yang terlarang, yang mengganggu hati orang-orang yang mengerjakan salat dan menarik penglihatannya. Catatan, berita yang melarang ini diriwayatkan Al-Bukhari dari perkataan Umar bin Khattab. Jagalah dia dari manusia dengan engkau merahkan dan engkau kuningkan. Yang dimaksud dari sholat ialah khusyuk dan kehadiran hati. Dan yang demikian itu merusakkan hati orang-orang yang mengerjakan sholat dan membatalkan pahala mereka dengan yang demikian. Dan bahaya yang demikian itu semuanya kembali kepadanya. Dan serta yang demikian ia tertipu dengan itu. Ia melihat bahwa yang demikian termasuk di antara yang kebajikan. Dan ia menghitung yang demikian itu jalan atau wasilah kepada Allah Ta'ala. Padahal bersamaan dengan itu, ia telah berbuat hati kemarahan Allah Ta'ala. Ia menyangka bahwa ia mentaatinya dan mengikuti perintahnya. Ia telah mengacaukan hati hamba-hamba Allah dengan apa yang diajinya pada masjid. Kadang-kadang ia telah menarik hamba-hamba Allah itu dengan yang demikian kepada kegiatan dunia. Lalu mereka mengingini seperti yang demikian pada rumah-rumah mereka. Dan mereka berusaha mencarinya. Dan bahaya yang demikian itu semua adalah pada lehernya. Karena masjid itu adalah untuk tawadhu' dan menghadirkan hati kepada Allah Ta'ala. Malik bin Dinar mengatakan, dua orang laki-laki datang di sebuah masjid. Lalu yang seorang berdiri di pintu dan mengatakan, orang seperti aku tidak akan masuk baitullah atau rumah tempat menyembah Allah. Lalu dua orang malaikat menulisnya pada sisi Allah. Orang sisi atau orang yang sangat membenarkan agama. Maka begitulah seyogianya mengagungkan maksud. Yaitu bahwa ia melihat pengotoran maksud dengan maksudnya sendiri dalam maksud sebagai penganiayaan kepada maksud. Tidak bahwa ia melihat pengotoran maksud dengan yang haram atau dengan kegiatan dunia sebagai berbuat kebaikan kepada Allah Ta'ala. Orang-orang Hawariyun atau pembantu-pembantu Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, lihatlah ke masjid ini, alangkah bagusnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam menjawab, hai umatku, hai umatku, dengan sebenarnya aku akan mengatakan kepadamu, Allah Ta'ala tiada akan meninggalkan dari masjid ini buat satu yang berdiri di atas buah satu, melainkan akan dibinasakannya, disebabkan kurva yang punyanya atau pengurusnya. Allah Ta'ala tidak memperdulikan dengan emas dan perak, dan tidak memperdulikan dengan batu ini sesuatu apapun yang menakjubkan tamu. Dan sesungguhnya yang paling dikasihi Allah dari sesuatu itu ialah hati yang soleh. Dengan sebab hati yang soleh itu, Allah memakmurkan masjid, Allah memakmurkan bumi. Dan dengan sebab hati itu, Allah merobohkannya apabila hati itu tidak demikian. Abu Darda Badawaan mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu cantikkan masjid-masjidmu dengan ukiran-ukiran, dan kamu hiasi masjid-masjidmu dengan emas dan perak, maka kehancuran itu atas dirimu. Diriwayatkan Ibnu Barat. Al-Hasan Al-Basri Rajamu'an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala mau membangun masjid Madinah, maka datang kepadanya malaikat Jibril alaihissalam. Seraya mengatakan, bangunkanlah masjid ini 7 hasba tingginya ke atas. Jangan engkau hiaskan dan jangan engkau ukirkan. Maka tersebutnya ini adalah dari segi dia melihat perbuatan mungkar itu baik, dan ia berpegang kepada perbuatan mungkar itu. Suatu golongan lain, mereka membelanjakan atau mengeluarkan harta pada bersedekah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mereka minta dengan pemberian itu diadakan perayaan-perayaan yang mengumpulkan manusia pada pemberian tersebut. Dan dari orang-orang fakir itu, menurut kebiasaannya, berterima kasih dan menyiarkan perbuatan baik itu. Mereka tidak menyukai bersedekah secara rahasia atau disembunyikan. Mereka memandang penyembunyian orang fakir terhadap apa yang diambilnya dari mereka itu suatu penganiayaan dan tidak berterima kasih atau pukul kepada mereka. Kadang-kadang mereka berusaha membelanjakan atau mengeluarkan harta itu pada haji. Lalu mereka mengadakan ibadah haji berkali-kali. Kadang-kadang mereka meninggalkan tetangganya dalam kelaparan. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, pada akhir zaman banyak orang haji dengan tiada sebab yang memudahkan bagi mereka perjalanan dan melapangkan bagi mereka rezeki. Mereka kembali dengan diharamkan atau tidak mendapat pahala dan dicabut dari balasan. Ingin umpannya dengan seseorang mereka di tempat-tempat pasir yang sepi, dan tetangganya ketika ke lambungnya atau tidak ada yang akan dimakan, tidak ditolongnya. Abu Nasir Al-Famar, seorang abid dari dan yang kepercayaan, wafat pada tahun 28 Hijriah mengatakan, seorang laki-laki datang mengucapkan selamat tinggal kepada Sisir bin Al-Hari. Orang itu berkata, aku berazam atau ingin sekali naik haji. Maka suruhlah aku sesuatu yang akan aku kerjakan. Sisir bin Al-Haris lalu mengatakan kepada laki-laki itu, berapa telah engkau sediakan belanjanya? Laki-laki itu menjawab, 2000 dirham. Sisir bin Al-Haris lalu bertanya, apakah yang engkau cari dengan hajimu itu? Jurut atau rindu ke Baitullah atau mencari keridhaan Allah? Laki-laki itu menjawab, mencari keridhaan Allah. Sisir berkata, kalau engkau memperoleh keridhaan Allah Ta'ala dan engkau tetap di rumah engkau dan engkau belanjakan yang 2000 dirham itu dan engkau dengan yakin akan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala, apakah mau engkau berbuat yang demikian? Laki-laki tersebut menjawab, ya, mau. Sisir lalu berkata, pergilah, berikan uang itu kepada 10 orang, kepada orang yang berhutang, yang akan membayar hutangnya kepada orang miskin, yang akan membaikkan keadaannya, kepada orang yang berkeluarga, yang akan mengayakan keluarganya, kepada anak yatim yang dididik, yang akan menggembirakannya. Dan kalau kuat hati engkau, berikanlah kepada seorang. Kerjakanlah. Sesungguhnya engkau memasukkan kegembiraan kepada hati orang muslim, memberi pertolongan kepada orang-orang melarat, menghilangkan melarat dan menolong orang-orang lemah adalah lebih utama dari 100 kali haji. Sudah haji Islam atau sekali haji yang diwajibkan oleh agama Islam. Bangunlah, keluarkanlah harta itu seperti yang kami suruhkan kepadamu. Kalau tidak, maka katakanlah kepada kami, apa yang dalam hatimu. Laki-laki itu lalu menjawab, hai Abu Nasir, perjalananku lebih kuat pada hatiku. Sisir radhiyallahu anhu lalu tersenyum memandang pada orang itu dan mengatakan padanya, harta itu apabila dikumpulkan dari daging pernyataan dan harta-harta tetap, niscaya jiwa menghendaki bahwa harta itu untuk menunaikan hajat keperluan. Lalu jiwa itu melahirkan amal-amal soleh, dan Allah bersumpah pada dirinya bahwa ia tidak menerima selain amal orang-orang yang takwa atau al-mutaqin. Suatu golongan lain dari orang-orang yang mempunyai harta yang sibuk dengan harta itu. Mereka menjaga harta-harta tadi dan memegangnya dengan kikir yang teguh. Kemudian mereka sibuk pada ibadah badannya yang tidak memerlukan kepada pembelanjaan, seperti puasa siang hari, menegakkan sholat malam hari, dan menghatamkan atau membaca sampai habis Al-Quran. Dan mereka itu terpedaya karena kikir yang membinasakan telah menguasai pada kebatinan mereka. Maka ia memerlukan kepada pencegahan dengan mengeluarkan harta. Ia telah berbuat dengan mencari perbuatan-perbuatan utama dan ia tidak memerlukan kepadanya. Orang itu adalah seperti orang yang masuk ke dalam kainnya seekor ular. Dan ia hampir binasa. Dan ia sibuk memasak makan yatim untuk menenangkan orang yang kena penyakit bumi dan orang yang dibunuh oleh ular. Karena kala ia memerlukan kepada Pak Kandati. Karena itulah dikatakan kepada Sisi bahwa si Anu itu orang kaya, banyak puasa dan sholat. Lalu Sisi menjawab, orang miskin ialah meninggalkan hal dirinya dan masuk dalam hal keadaan orang lain. Sesungguhnya hal orang ini ialah memberi makanan bagi orang-orang lapar dan membelanjakan kepada orang-orang miskin. Ini lebih utama baginya daripada melapaskan dirinya dan daripada palasnya bagi dirinya, serta mengumpulkannya bagi dunia dan mencegahnya bagi orang-orang yang memerlukan atau orang-orang fakir. Suatu golongan lain, mereka yang telah dikerasi oleh sifat sikir. Diri mereka tidak membolehkan selain menunaikan zakat pada. Kemudian mereka mengeluarkan untuk zakat itu dari harta yang buruk, yang rendah mutunya, yang tidak mereka sukai. Dan mereka cari orang-orang seperti itu dan orang yang akan melayani mereka dan yang selalu datang untuk memenuhi keperluan mereka. Atau orang yang mereka perlukan kepadanya pada masa depan untuk mempergunakan tenaganya pada pelayanan. Atau orang yang pada umumnya mereka mempunyai maksud pada orang tersebut. Atau mereka serahkan yang demikian itu kepada orang yang ditentukan oleh seorang pembesar dari orang-orang yang memperoleh kekuatan dengan kekeluargaan, supaya dengan demikian ia memperoleh kedudukan pada pembesar itu, lalu pembesar itu bangun memenuhi keperluannya. Semua itu merusakkan niat dan membatalkan amal. Dan orang yang mempunyai sifat tersebut itu terpercaya. Ia menyangka bahwa ia orang yang mentaati Allah Ta'ala. Padahal ia orang yang zalim. Karena ia mencari dengan ibadah pada Allah gantinya dari selain Allah. Maka yang tersebut tadi dan yang serupa dengan itu termasuk bagian dari tersipunya orang-orang yang berharta yang tidak terhingga jumlahnya. Dan sesungguhnya kami sebutkan pada ini untuk memperingati jenis-jenis perpergaya itu. Suatu golongan lain, dari orang-orang awam, orang-orang yang mempunyai harta, dan orang-orang miskin, yang terpercaya dengan menghadiri majelis-majelis sipil. Mereka berkeyakinan bahwa yang demikian itu mengayakan mereka dan mencukupkan mereka. Mereka membuat yang demikian menjadi aset kebiasaan. Dan mereka menyangka bahwa mereka memperoleh pahala dengan semata-mata mendengar pengajaran tanpa amal dan tanpa mengambil pengajaran dengan ajaran itu. Mereka itu terpercaya karena kelebihan majelis zikir adalah dia itu menggemarkan kepada kebajikan. Dan jikalau dia tidak menggerakkan kegemaran, maka tidak ada kebajikan padanya. Dan kegemaran itu terpuji. Karena ia membangkitkan kepada amal. Kalau kegemaran itu lemah daripada membawa kepada amal, maka tidak ada kebajikan padanya. Dan apa yang dimaksudkan untuk yang lain, maka apabila ia tidak sanggup menunaikan pada yang lain itu, supaya tidak ada nilainya. Kadang-kadang ia tertipu dengan apa yang didengarkan dari guru nasihat tentang kelebihan menghadiri majelis itu dan kelebihan menangis. Sedangkan ia dimasuki oleh kelemahan hati seperti lemahnya hati kaum wanita. Lalu ia menangis dan tidak ada cita-cita apapun. Kadang-kadang ia mendengar kata-kata yang menakutkan. Lalu ia tidak lebih daripada bertepuk dengan kedua tangannya dan mengatakan, "Ya Allah yang menyelamatkan, selamatkanlah." Atau "Na'udzubillah" atau "Subhanallah." Ia menyangka bahwa ia telah berbuat kebajikan seluruhnya. Ia itu tertimpul. Contohnya adalah seperti orang sakit yang menghadiri majelis pasif tasbih atau sholat jumat. Lalu ia mendengar apa yang berlaku di majelis tersebut. Atau seperti orang lapar yang hadir di sisinya orang-orang yang menerangkan kepadanya sifat makanan-makanan yang enak, yang menggiurkan. Kemudian orang itu pergi. Yang demikian itu tidak ada gunanya baginya suatu pun dari sakit dan dari laparnya. Maka begitu pula mendengar keterangan perbuatan-perbuatan taat tanpa mengamalkannya tidaklah mendatangkan faedah suatu apapun daripada Allah Ta'ala. Maka setiap pengajaran atau nasihat yang tidak mendatangkan tasbih perubahan satu sifat yang akan merubah perbuatan engkau sehingga engkau menghadap kepada Allah dengan penghadapan yang kuat atau yang lemah dan engkau berpaling dari dunia, maka pengajaran itu menambahkan hujah atau alasan yang memberatkan engkau. Maka apabila engkau memandangnya suatu jalan atau wasilah di engkau, maka adalah engkau itu terpercaya. Kalau Anda mengatakan bahwa apa yang aku sebutkan dari tempat-tempat maksudnya terpercaya itu ada suatu hal yang tiada seorang pun terlepas daripadanya dan tidak mungkin menjaga daripadanya, itu mengharuskan hidup kita. Karena tiada seorang manusia pun yang kuat menjaga diri dari hal-hal yang terpenuhi dan bahaya-bahaya tersebut. Maka aku menjawab bahwa manusia apabila luntur cita-citanya pada sesuatu, niscaya menampaklah keputusasaan daripadanya. Ia menganggap hal itu soal besar dan ia memandang sukar jalannya. Dan apabila telah benar ada keinginan daripadanya, niscaya ia mencari petunjuk kepada daya upaya dan mencari akal dengan perhatian yang mendalam akan jalan-jalan yang tersembunyi untuk sampai kepada maksud. Sehingga bahwa manusia itu apabila bermaksud menurunkan burung yang terbang tinggi di udara langit, tetap jauhnya daripadanya, niscaya dapat diturunkannya. Dan apabila ia bermaksud mengeluarkan ikan paus dari laut yang dalam, niscaya dapat dikeluarkannya. Dan apabila ia bermaksud mengeluarkan emas atau perak dari bawah gunung, niscaya dapat dikeluarkannya. Dan apabila ia bermaksud menangkap binatang liar yang terlepas dalam padang luas dan padang bahara, niscaya dapat ditangkapnya. Dan apabila ia bermaksud menggunakan binatang-binatang buas, gajah dan binatang-binatang besar lainnya, niscaya dapat digunakannya. Dan apabila ia bermaksud mengambil ular dan ular-ular besar dan ingin bermain dengan ular-ular itu, niscaya dapat diambilnya dan dapat dikeluarkan racunnya dari mulutnya. Dan apabila ia bermaksud membuat kain sutra berwarna yang terlukis dari daun murbai, niscaya dapat dibuatnya. Dan apabila ia bermaksud mengetahui ukuran bintang-bintang, panjang dan lintangnya, niscaya dapat ia keluarkan yang demikian dengan keharusan ilmu ukur atau ilmu indasa. Sedang dia tetap di atas bumi. Semua itu dengan mencari pemahaman, daya upaya, dan menyediakan alat-alat. Maka dapat dipergunakannya kuda untuk kendaraan dan anjing untuk berburu. Dapat dipergunakannya beras untuk menangkap burung, dan disediakannya jalan untuk menangkap ikan dan lain-lainnya dari daya upaya manusia yang halus-halus. Semuanya itu karena kepentingannya ialah urusan dunia ini. Dan yang demikian itu dapat menolongnya kepada dunia ini. Jika yang penting baginya urusan akhiratnya, maka tidak ada baginya selain satu urusan, yaitu meluruskan hatinya. Maka ia lemah daripada meluruskan hatinya, dan ia kecewa. Seraya mengatakan, ini mustahil, dan siapakah yang bangun kepadanya? Tidaklah yang demikian itu mustahil, jika cita-citanya itu menjadi cita-cita yang satu ini. Bahkan dia, bagaimana dikatakan orang, jikalau benar dari engkau keinginan itu, niscaya keinginan itu menunjukkan untuk daya upaya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak lemah ulama-ulama terdahulu yang soleh-soleh daripadanya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik-baiknya. Tidak pula lemah daripadanya orang-orang yang benar kemauannya dan kuat sifat-sifatnya. Bahkan ia tidak memerlukan kepada per sepuluh kebayahan makhluk pada mencari pemahaman daya upaya ini dan menyusun sebab-sebabnya. Kalau Anda mengatakan, engkau sesungguhnya telah menegakkan urusan tempat itu, sedang engkau telah membanyakkan menyebut jalan-jalan makhluknya terperdaya, maka dengan apakah hamba itu dapat terlepas dari terpedaya? Maka ketahuilah kiranya bahwa hamba itu terlepas dari terpedaya dengan tiga perkara, yaitu akal, ilmu, dan makrifat. Maka inilah tiga perkara yang tidak boleh tidak dari badannya. Adapun akal, maka yang aku maksudkan ialah fitrah warijiyah. Fitrah warijiyah dapat diartikan bahwa fitrah itu asal kejadian. Dan warijiyah berdasarkan warijiyah artinya insting. Dan nur asli, di mana dengan itu manusia dapat mengetahui hakikat sesuatu. Cerdik dan pintar itu fitrah. Jungu dan bodoh itu fitrah. Orang yang bodoh tidak sanggup menjaga diri dari keterpercayaan. Keberhasilan akal dan kecerdikan pemahaman itu tidak boleh tidak pada asal fitrah. Maka yang demikian ini, jikalau tidak dijadikan fitrah manusia kepadanya, niscaya mengusahakannya tidak mungkin. Ya, apabila telah ada pokoknya, niscaya mungkinlah menguatkannya dengan selalu membiasakan diri dengan yang demikian. Sendi bagian semua ini ialah akal dan kepintaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mahasucilah Allah yang membagikan akal di antara hamba-hambanya sendiri-sendiri. Bahwa dua orang itu dapat bersamaan amalnya, kebajikannya, puasanya, dan sholatnya. Akan tetapi, dua orang tersebut berlebih kurang tentang akalnya. Seperti semut halus pada tepi jabal Uhud. Dan apa yang dibagikan oleh Allah, yang merupakan suatu keuntungan bagi makhluknya, adalah lebih utama daripada akal dan yakin. dirilikan Artemidi dari Paulus.